Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kenikmatan yang paling terbesar yang masih kita rasakan adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat keimanan dan juga nikmat agama Islam dan juga nikmat istiqamah di atas manhaj salafus salih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau kita nam bisa merasakan nikmatul iman dan nikmatul Islam ini. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah taala pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang sebelumnya telah libur panjang pada bulan Ramadan, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang kita baca syarahnya dari syarah Aunal Ahadis Somad, syarah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang membahas tentang permasalahan adab, adab seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia beradab kepada orang tuanya, bagaimana adab seorang muslim dengan tetangganya, demikian pula tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, dari karib kerabatnya dan yang lain sebagainya. Dan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan adab apa? Adab al-marid, adab orang yang sakit, yang mana di dalam bab-bab yang kita bahas sebelumnya di sini beliau membawakan tentang keutamaan orang yang sakit. Demikian pula bagaimana hendaknya al-marid, orang yang sakit, menghadapi sakitnya. Demikian pula tentang adab yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Naam, bagaimana beliau menjenguk anak kecil, menjenguk naam orang musyrik. Demikian pula beliau juga pernah menjenguk orang badui. Dan juga adab-adab yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh mu'alif Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan al-marid, orang yang sakit, dan juga yang berkaitan dengan al-a'id, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Dan terakhir kita sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-528, ya kan? Naam, yaitu yang berkaitan dengan mayujibul marid, apa hendaknya yang dijawab oleh orang yang sedang sakit ketika dia dijenguk oleh saudaranya. Naam, sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-531. Karena hadis yang ke-529 dan 530 hadisnya lemah atau dhaif sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Karena kitab yang kita baca ini, syarah yang beliau bawakan Aunal Ahadis Shomad, ini hanya mensyarah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang tidak dhaif dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sehingga hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif itu beliau tinggalkan atau tidak beliau berikan syarah atau penjelasan dari hadisnya. Dan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu man kariha lil a'id ay yang dhara ila al-fuduli min al-bait. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang man kariha lil a'id. Barang siapa yang membenci bagi al-a'id, orang yang menjenguk. Ay yang dhara ila al-fudul, untuk melihat ilal fudul, ay al fudul, melihat kepada perkara-perkara yang tidak perlu atau tidak ada faedahnya untuk dilihat. Minal bait, dari rumah, ay rumah orang yang sakit yang sedang dia jenguk. 6. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang membenci bagi orang yang menjenguk untuk dia melihat dari perkara-perkara yang tidak pantas atau tidak perlu untuk dia lihat dari rumah orang yang sakit. Dan al-karahah, makna dibenci di sini adalah at-tahrim, ay hukumnya adalah haram, bukan hanya sekedar makruh, akan tapi yang dimaksudkan di dalam bab ini dijelaskan oleh mereka para ulama, hukumnya adalah at-tahrim, ay haram. Hukumnya bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit untuk dia melihat nam dari perkara-perkara yang tidak perlu atau tidak ada faedahnya untuk dilihat dari dalam rumah saudaranya yang sedang sakit yang sedang dia jenguk, sehingga tidak boleh, haram hukumnya dia melihat nam bagian dalam dari rumah orang yang sakit, tidak boleh dia sembarangan melihat di dari isi rumah tersebut. 6. Karena ini termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang darinya oleh syariat bagi seorang muslim, karena an-nazar adalah babun syar alal insan idza nazara ilal fudul wa ila ma la yubahu ilaihi. Karena yang namanya pandangan, yang namanya penglihatan, ketika itu dilepaskan kepada perkara-perkara yang tidak layak untuk dilihat atau tidak diperbolehkan untuk dilihat, maka itu merupakan pintu dari pintu-pintu kejelekan, sehingga seorang muslim wajib baginya untuk menjaga pandangannya, wajib untuk menjaga matanya, nam terlebih ketika dia dalam kondisi al-a'id, nam terlebih khusus ketika dia sedang menjenguk orang yang sakit. Maka di sini nam lebih diperhatikan, li'anna fi hadzal maqam al-amru fihi ashna. Ini lebih berbahaya lagi keadaannya dan lebih nam sangat penting untuk ditekankan, karena sungguhnya orang yang sedang menjenguk orang yang sakit, karena sungguhnya dia hendaknya mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, mengingat kampung halaman yaitu negeri akhirat, sehingga dia harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam rumah saudaranya, hendaknya dia betul-betul menjaga pandangannya, tidak melepaskan pandangannya kepada perkara-perkara yang tidak boleh dilihat atau perkara-perkara yang hendaknya dia tidak boleh melihatnya. Ini maksud dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu tentang wajibnya menjaga pandangan bagi orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Di sini beliau membawakan sebuah hadis. Naam, qala haddatsana Ali bin Hujr, qala akhbarana Ali bin Mushir anil Ajlah, an Abdullah bin Abi al-Hudzail, qala. Dari Abdullah bin Abi al-Hudzail, beliau mengatakan, dakhala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ala maridin ya'udhu wa ma'ahu qaumun. Kata Abdullah bin Abi al-Hudzail, Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ketika itu masuk, nam menemui orang yang sedang sakit. Ya'uduh, beliau ketika itu sedang menjenguk orang yang sedang sakit di rumahnya. Wa ma'ahu qaumun, dan ketika itu beliau bersama suatu kaum, bersama beberapa orang yang ikut bersama beliau. 6. Maka di dalam lafaz ini terdapat faedah anna iyadatul ikhwan yumkin an yakuna bimajmu'ah, bolehnya menjenguk orang yang sakit itu dengan bersama-sama, dengan membawa teman-teman. Nah, berkelompok, dia ingin menjenguk si fulan, saudara yang sedang sakit, dia mengajak teman-teman yang lain bersama suatu kaum, maka ini diperbolehkan. Tentunya tadi harus menjaga adab-adabnya. Qala wa fil baiti imra'atun. Kemudian kata beliau, dan di dalam rumah tersebut ada imra'ah, ada seorang wanita. Naam, dakhilal bait. Di dalam rumah tersebut ternyata ada seorang wanita. Entah itu karena ada pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka atau yang semisalnya, sehingga diketahui oleh perawi tersebut di dalamnya ada seorang wanita. Qala faja'ala rajulun minal qawmi yang duru ilal mar'ah. Maka ternyata ketika itu ada seorang laki-laki yang berasal dari kaum tadi, orang-orang yang bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menjenguk orang yang sakit tadi. Laki-laki ini yang duru ilal mar'ah, dia melihat kepada wanita tadi, melihat kepada wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka berkata kepadanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau menegur, naam, kenapa dia melihat naam wanita tadi, melihat terus menerus. Qala lau in faqa'at ainuk kana khairal lak. Lau in faqa'at, seandainya in faqa'at ay in syaqqat, seandainya ainuk ay matamu itu in faqa'at, maknanya dari in syaqqat itu lepas, kana khairal lak, maka ini lebih baik darimu, lebih baik kepadamu daripada engkau melihat wanita tersebut. Hai wanita yang tidak halal bagimu, bukan mahrammu, akan tapi terus engkau lihat kepadanya, maka ini adalah perkara yang haram, perkara yang tidak halal, sehingga engkau wajib menundukkan pandangan, tidak boleh melepaskan pandanganmu kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul sahabat Abdullah bin Mas'ud menegur saudaranya yang terjatuh di dalam kesalahan yang dia tidak menjaga pandangannya, terlebih ketika itu mereka sedang apa? Melaksanakan perkara yang mulia, menjenguk saudara yang sedang sakit, seharusnya menghiburnya, nah, menjaga perasaan orang yang sakit, mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kesembuhan baginya. Nam, ternyata ada yang melakukan hal demikian dari kaumnya, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menegur laki-laki tersebut dengan ucapan ini, lain faqa'at ainuk kana khairal lak, seandainya kedua matamu itu lepas, itu lebih baik bagimu daripada engkau memandang perkara yang tidak halal, melakukan keharaman, melihat kepada seorang wanita yang haram bagimu. Sehingga enam di sini jelas tentang haramnya perkara ini, dan juga dari dalil-dalil yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, enam kepada kaum mukminin, kullil mukminin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka semua menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram, dari melihat perkara-perkara yang tidak halal. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka juga menjaga kemaluan mereka. Naam, sehingga jelas syahid dari hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini, man karihalil a'id ay yanzura ilal fuduli minal bait. Naam, di sini hukumnya adalah haram, ayat tidak diperbolehkan bagi al-a'id, orang yang menjenguk orang yang sakit, tidak diperbolehkan dia melihat perkara-perkara yang tidak perlu atau tidak ada faedahnya dari rumah orang yang sakit yang sedang dia kunjungi. Wajib baginya untuk menjaga pandangan, menundukkan matanya supaya dia lebih terjaga hatinya dan juga bisa lebih menjaga kemauluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya menjenguk orang yang sakit ini adalah amalan yang mulia, hak saudaranya sama muslim yang hendaknya harus ia tunaikan, dan juga di situ tentunya mengandung pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan nadahu munadin." Barang siapa yang dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka ada seorang penyuruh yang menyuruh kepadanya, "Antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati nuzula." Sungguh telah baik apa yang kau kerjakan dan langkahmu itu sungguh baik, dan kau telah menyiapkan dari jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali ketika di hari kiamat kelak. Sehingga amalan yang mulia yang mengandung pahala yang besar ini hendaknya dijaga adab-adabnya dan juga akhlaknya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang bisa kita ambil atau makna yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Adapun syarahnya, penjelasannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.